Rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid, masih bab syafaat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya syafaat ada syafaat yang manfiyah dan ada syafaat yang musbatah. Ada syafaat yang dinafikan dan ada syafaat yang ditetapkan. Yang dinafikan adalah yang tidak memenuhi syaratnya. Yang ditetapkan artinya syafaat yang ada ini adalah yang memenuhi syarat. Yaitu dua syarat. Syarat yang pertama apa? Al-idhin. Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang memberikan syafaat nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan izin kecuali kepada siapa? Syarat yang kedua, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua syarat. Al-idhin war-ridha min Allah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan berapa banyak malaikat fis samawat, di langit-langit malaikat, ya, mereka makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah terputus dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawat, berapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, sama sekali syafaat-syafaat mereka ini tidak bermanfaat. Illa, kecuali, ada kecualinya, min ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah mengizinkan bagi yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Dan tidaklah Allah ridai sebagaimana yang kita sebutkan kecuali mereka ahlu tauhid. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapa yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu hai Rasulullah? Maka beliau menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang berbahagia yang mendapatkan syafa'atku adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih. khalis, murni, ikhlas dari hatinya. Kemudian kita juga jelaskan bahwasannya syafaat musbatah ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang khas, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ada yang sifatnya lebih umum. Ya, dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau. Ya. Ini terbagi menjadi dua. Kita kemarin masuk kepada yang bagian yang pertama, yang khusus ya, dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jelaskan yang pertama itu ada tiga. Yang pertama kita jelaskan asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra, syafaat terbesar ya, yang juga merupakan maqam mahmud, maqam yang terpuji, posisi yang terpuji, yaitu asy-syafa'ah li ahli al-mauqif, syafaat untuk ahli al-mauqif, yaitu mereka yang berkumpul di padang mahsyar, yang dalam keadaan gundah, gelisah, galau dan selainnya, dikarenakan mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama, dalam suasana yang mencekam, tidak ada naungan kecuali naungan Allah bagi tujuh golongan, maka sebagian orang berinisiatif untuk mendatangi para al-anbiya agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan segera agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keputusannya bagi ahli mauqif, ditegakkan pengadilan akhirat, sampai ya dari awal mereka meminta kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha ya, akulah orangnya. Tapi apakah beliau langsung? Tidak, beliau sujud. Sujud dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelum dan sesudahnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk beliau. Ini syafaat yang pertama yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'atuhu fi ahli jannah ayyadkhuluha. Syafaat beliau bagi penduduk surga untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Syafaat bagi penduduk surga agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Li'annahum, anda bacakan kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Li'annahum idza abaru sirata wa wasalu ilaiha wajaduha muqlaqah. Fayatlubuna man yashfa' lahum. Fayashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Allah fi fathi abwabil jannah li ahliha. Karena mereka, yaitu ahlul jannah ini, ketika mereka berhasil menyeberangi as-sirat, ya jembatan as-sirat, berhasil mereka, ya tidak terjatuh, tidak, ya masuk ke dalam neraka. Kalau orang jatuh, ya berarti dia masuk ke dalam neraka, ya. Ini mereka berhasil. Tapi ketika mereka sampai ke pintu surga, mereka dapatkan pintu-pintu surga dalam keadaan tertutup. Maka mereka mencari siapa yang bisa memberikan syafaat untuk mereka agar pintu ini dibuka. Maka Nabi SAW ya, memberikan syafaat, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibukakan pintu-pintu surga bagi para penduduk surga. Wa yushiru ila dhalika qauluhu ta'ala hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya. Dan ini ditunjukkan, diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat ke-73. Ya, hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatanginya, yaitu mendatangi surga-surga Allah. Wa futihat abwabuha. Ya. Dan dibukakan pintu-pintunya. Ada waw di situ. Ya. Faqala wa futihat. Tidak dikatakan futihat sebagaimana ketika ahlun nar masuk ke dalam neraka. Ya. Pada surat yang sama, pada surat Az-Zumar juga. Beda dua ayat, ayat yang ke-71. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai ketika mereka masuk atau datang kepadanya, kepada neraka, dibukakan pintu neraka itu untuk mereka. Mubasharah, langsung. Ya. Kata ahli tafsir, waw di sini, wa futihat, dan dibukakan pintu-pintu surga, ini menunjukkan ada yang mahdhuf. Ya. Ya, ai wa hasala ma hasala minasy syafa'ah wa futihatil abwab. Terjadi apa yang terjadi berupa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Allah supaya dibukakan pintu-pintu surga. Ya. Ini yang kedua. Syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thalith, yang ketiga yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib. An yukhaffafa anhu al-'adzab. Yang ketiga adalah syafaat untuk paman beliau Abu Talib. Ya. Yaitu syafaat sehingga diringankan azabnya di neraka. Ya. Ini kita harus ya fokus juga di sini. Kenapa? Karena syafaat yang ketiga ini adalah pengecualian dari syarat yang sudah kita sebutkan. Abu Talib, dia mati dalam keadaan kafir. Ya, mati dalam keadaan kafir. Kita akan bahas nanti setelah bab ini, setelah bab syafaat, akan disebutkan kisah bagaimana kematian Abu Talib. Yang ringkasnya, ya, ketika dia sakit menjelang matinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing Abu Talib untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ya amkun la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah kalimat yang aku akan bela engkau. Aku akan jadikan sebagai hujah untuk engkau di hadapan Allah. Ya, tetapi di situ ada Abu Jahal dan yang lainnya. Ya, yang membisiki, yang menggembosi mengatakan atarghabu an millati abi Abdul Muthalib atarghabu an millati abik, apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib, kamu tidak suka dengan agama bapakmu, kamu benci dengan agama bapakmu, sampai akhirnya dia mata ala millati abi, ya, mati di atas agama bapaknya Abdul Muthalib. Agama apa? Agama kekufuran. Ya. Agama kekufuran. Ya. Mati di atas. Tapi Abu Talib itu seorang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya. Ya. Ini sebabnya. Abu Talib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ketika diboikot, ya, dia juga ikut diboikot. Ya. Kalau kita membaca sirahnya, diboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Bani Hasyim. Ya, diboikot. Ya, tidak boleh diberi makan, tidak dan sebagainya, sampai makan daun-daunan, sampai makan ya kulit. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Talib. Ya. Baik. Nah, ini pengecualian. Khusus untuk Abu Talib, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, khusus untuk pamannya. Pengecualian dari ya yang diridai oleh Allah tadi, famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in, pengecualian dari ayat ini, tapi itu pun tidak sampai keluar dari neraka. Ya. Diringankan saja azabnya. Diringankan saja. Kalau dikatakan diringankan, oh berarti enak dong Abu Talib, azabnya ringan. Iya, bahasanya ringan. Ya, ringannya azab neraka. Kita enggak sanggup membayangkannya. Ya. Ringannya azab neraka. Dia memakai sandal dari api neraka, yaghli minhuma dimaghuhu, yang otaknya mendidih. Ya, pakai sandal. Sandal itu pakainya di mana coba? Di kaki kan. Ya, sandal itu pakainya di kaki, yang mendidih otak. Kira-kira api di dunia yang seperti ini di mana adanya? Ya. Ya, dalam keadaan banyak riwayat menyebutkan tubuh penduduk neraka itu dibesarkan. Ya. Giginya saja sebesar Gunung Uhud. Ya, sehingga mereka merasakan azab yang betul-betul pedih. Masyaallah lah ya. Ini yang ringannya. Ya. Ini yang ringannya. Ya, yang paling ringan, yang dia menyangka bahwasanya dia adalah orang yang mendapatkan azab yang paling pedih. Nasallahu alaihi. Ya. Ya. Ini harusnya ya, ini bukan dongeng, ini bukan mitos. Ya, ini bukan fiktif. Ini adalah fakta yang akan terjadi bagi mereka yang masuk ke dalam neraka. Allah Allah. Ya. Yang harusnya kalau kita paham bahwasanya ini adalah suatu yang hakiki, ya harusnya bergetar hati kita, takut kita. Enggak terbayang. Ya, enggak terbayang kita kehidupan akhirat itu seperti apa. Surga juga kita enggak bisa bayangkan nikmatnya seenak apa. Begitu juga sebaliknya neraka, kita enggak bisa bayangkan sedahsyat apa. Siksaan paling kejam di muka bumi ini, ya enggak ada apa-apanya dengan siksaan di neraka. Pakai sandal dari api neraka, mendidih otaknya. Di mana api di dunia ini yang seperti itu? Ya, nasallahu alaihi. Dan itu setelah dia mendapatkan syafaat yang khusus dari Rasulullah SAW, diringankan azabnya, dan itu ringannya azab itu seperti itu. Bagaimana yang terberat? Bagaimana azab-azab lainnya? Ya, dibelenggu, ya, diikat, diseret. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, seluruh sifat negatif, sifat keburukan itu ada di situ. Ya, kita sedih, kita galau, sendirian, kesepian. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya fisik kita yang diadab, batin kita pun diadab di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini tiga syafaat yang khusus untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi? Asy-syafa'atul uzma. Yang kedua, syafa'atuhu li ahli jannah, ya, liyadkhuluha. Syafa'at beliau untuk ahli jannah agar mereka bisa masuk ke dalam surga, yaitu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu, ya, pintu surga. Ya, dalam hadis disebutkan riwayatnya kurang lebih bahwasanya para malaikat yang menjaga, ya, pintu surga tersebut, mereka memang diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga tersebut kecuali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah syafaat khusus untuk paman beliau Abu Talib, yang semasa hidupnya membela, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela perjuangan beliau. Tapi sayangnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir, ya, dan tempatnya adalah neraka. Ya, dan tempatnya adalah neraka. Qala al-qismusani asy-syafa'atul 'amah. Yang kedua, syafaat yang sifatnya umum. Lahu sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minin. Ya, yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum mukminin bisa memiliki syafaat ini. Artinya tidak khusus hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hi anwa. Ya, ini juga ada, ya, beberapa macam. Disebutkan tiga di sini. An-na'ul awal, yang pertama, asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha. Syafa'at bagi seorang yang, ya, sudah divonis dia masuk neraka tapi dia tidak jadi masuk neraka dengan sebab syafa'at ini. Ya, kita sebutkan secara umum dulu. Yang syafaat yang sifatnya umum ini, yang pertama, syafaat untuk mereka yang harusnya masuk neraka tapi tidak jadi dengan sebab syafaat. Ya, jadi belum masuk neraka sudah mendapatkan syafaat. Yang kedua, mereka yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari neraka, ya, dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat bagi penduduk surga untuk bisa, ya, menaikkan derajat mereka di surga. Karena, ya, kedudukan di surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Ya, ini kita sebutkan dulu secara umumnya tiga ini. Yang pertama tadi, asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar an la yadkhulaha. Syafa'at terhadap bagi orang yang dia istahiq, dia berhak masuk neraka, tapi akhirnya tidak jadi. Ya, ingat ya, ini belum masuk neraka, sudah mendapatkan syafaat. Wahadihi qad yastadallu laha biqaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan untuk syafaat yang pertama ini, ya, bisa dijadikan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Ya, tidaklah seorang muslim yang dia mati, dia wafat, fayakumu ala janazatihi, kemudian ya, yakumu ala janazatihi, yaitu menyolatkan jenazahnya, arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a. Ya, ini bukan harus 40, minimalnya ya disolatkan 40 orang yang mereka ini tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Artinya mereka adalah al-muwahhidun. Ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita tinggalnya tidak di lingkungan yang baik, sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Ini kita harapkan, insyaallah kita baru nyolatkan tadi, dan kita harapkan kita semua adalah ahlu tauhid, muwahhidun. Dan kita harapkan dengan sebab, ya, apa yang kita lakukan untuk jenazah ini, ya, jenazah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau seorang itu tinggal di lingkungan yang tidak jelas, ya, banyak kesyirikan, berkedok ritual, budaya, dan lain-lain sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang akan menyolatkan kalau dia mati di situ? Ya, illa safahumullahu fi, kecuali Allah memberikan syafaat melalui mereka kepadanya. Fa inna hadhihi syafa'atun qabla an yadkhulan nar. Ya. Fa yusaffi'uhumullahu fi dzalik. Ya. Karena ini adalah syafaat sebelum dia masuk ke dalam neraka. Ya, Allah jadikan dengan sebab orang-orang yang menyolatkan ini, Allah berikan syafaat untuk jenazah. Ya. Ya. Ini yang kita harapkan, kan? Ya, kalau kita mati, apalagi yang kita harapkan? Beramal enggak bisa. Ya, doa kaum muslimin yang kita harapkan. Ya. Siapa itu mereka yang muslim? Mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyalatkan kita, yang mintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. An-na'u tsani as-safa'atu. Ya, mudah-mudahan selesai ini tiga. في من دخل النار أن يخرج منها وقد تواترت بها الأحاديث وأجمعت عليه عليها الصحابة واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين وهما المعتزلة والخوارج. Syafaat bagi mereka yang masuk ke dalam neraka untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan ini hadisnya sangat hadis-hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang mutawatir. Ya, wa ijma'at 'alaiha sahabat. Para sahabat ijma' terhadap perkara ini. Ya. Ahlul millah, itu maksudnya seluruh kelompok Islam, firqah Islam sepakat atas hal ini, kecuali dua kelompok, kecuali dua firqah. Sama mereka Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Ya, kenapa? Fa innahum yunkiruna syafa'ata fi ahli al-ma'asi mutlaqan. Mereka mengingkari syafa'at untuk ahlul ma'asi. Ya, para pelaku maksiat itu para pelaku dosa besar maksudnya di sini. Karena mereka berkeyakinan, kalau khawarij berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar walaupun itu bukan kesyirikan itu kafir. Adapun Mu'tazilah mereka berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu fasik. Dan fasik menurut Mu'tazilah adalah fase atau kedudukan manzilah bainal manzilatain. Tidak beriman dan tidak juga kafir. Tetapi mereka berdua sepakat, ya, yaitu Al-Khawarij dan Mu'tazilah bersepakat bahwasannya pelaku dosa besar ini kekal di neraka. Nah, atas dasar akidah ini, mereka mengingkari syafaat bagi ahlul ma'asi ini. Ya. Tanggung kita yang ketiga. Qala as-safa'atu fi raf'i darajatil mu'minin. Yang ketiga adalah syafa'at untuk mengangkat derajat-derajatnya kaum mukminin. Ya, derajatnya kaum mukminin. Yaitu di dalam surga. Ya. Ini banyak dalilnya. Ya. Wahadihi tu'khad min du'a'il mu'minin ba'dihim li ba'din kama qala sallallahu alaihi wasallam fi Abi Salamah Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya, dia bertanya, anna li hadha? Dari mana aku bisa mendapatkan ini? Kenapa kok aku dinaikkan derajatku? Maka dijawab, ya, listighfari waladikalak. Ya, engkau dinaikkan derajatmu dengan sebab, ya, anakmu memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan derajatnya di surga dengan sebab apa? Doa. Nah, ini bentuk syafaat. Ya, terutama yang paling penting, ya, anak soleh. Ya, anak soleh ya du'ulah yang berdoa untuknya. Nah, yang berdoa untuknya. Nah, ini tiga syafaat yang umum yang tidak hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga li jami'il mu'minin. Wallahu ta'ala alam. نكتفي له سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.